semua yang ku banggakan, semua kekayaan dunia tak sebanding dengan cinta yang kau berikan. Apa yang dalam impian, bahkan hasrat yang terdalam, kau jadikan nyata saat ku menyembahmu. Dan dunia pun mencari jawaban tanpa tahu kebenaran, bahwa kaulah raja yang dahsyat, pemberi kehidupan. Kekayaan dunia tak sebanding dengan cinta yang kau berikan. Apa yang dalam impian, bahkan hasrat yang terdalam, engkau jadikan nyata saat ku menyembahmu. Dan dunia pun mencari jawaban tanpa tahu kebenaran, bahwa kaulah raja yang dahsyat, pemberi kehidupan. Karena semua yang ku capai, semua yang tercurah oleh kebaikan kasihmu, anugerahmu, membuatku percaya kebenaran, bahwa kaulah raja yang dahsyat, memberi kehidupan. Karena semuanya